50 languages. 17. Di rumah. Rumah kami berada di sini. Di atas itu atap. Di bawah itu ruang bawah tanah. Di belakang rumah ada sebuah taman. Di depan rumah tidak ada jalan. Di sebelah rumah ada pepohonan. Di sini apartemen saya. Inilah dapur dan kamar mandi. Di sana ada ruang tamu dan kamar tidur. Pintu rumah tertutup. Tapi jendelanya terbuka. Hari ini panas. Kami masuk ke ruang tamu. Di sana ada sofa dan kursi tamu. Silakan duduk. Di sana ada komputer saya. Di sana ada perangkat stereo saya. Televisinya masih sangat baru.